jalani kisah cinta yang sulit dimengerti. Sedang ku alami yang terburuk denganmu. Semua teman mengingat aku jangan mencintai kamu. Aku percaya pilihanku, aku percaya. Selamat kasih.